yang kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dhatu syarafin wa jamalin, tidak hanya memiliki nasab yang baik, berkarakter mulia, hartawan atau kaya, juga kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dhata jamal, wanita yang cantik, sehingga wajar apabila masyarakat khususnya bangsawan Mekah Quraisy sangat mendambakan untuk bisa menikah dengannya, dan merupakan hikmatullah Allah tentukan pilihannya hanya kepada Sayyidul Bashar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan poin ke-8 bacaan kita malam hari ini insyaallah. Silakan buka pada halaman 11 bab yang ke-8, bab ats-tsamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, zuwajuhu bisayyidati Khadijata, pernikahannya, zuwajuhu, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisayyidati, dengan sosok wanita yang mulia, Khadijah, yang bernama Khadijah. Ini merupakan bab yang ke-8 dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum pernikahan dengan Khadijah pernah sekali belum melamar seorang wanita, Ummu Hanik, yang merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudari Ali bin Abi Thalib. Ummu Hanik saudari perempuan siapa? Ali bin Abi Thalib. Namanya siapa? Ummu Hanik. Siapa namanya? Fakhitah. Namanya Fakhitah radhiyallahu ta'ala anha, Ummu Hanik, yang mana beliau sahabiyah tetapi keislamannya baru saat beliau berada di kota Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan sebelum menikah dengan Khadijah, beliau meminta Ummu Hanik atau Fakhitah binti Abi Thalib, tetapi ditolak, dan pada akhirnya Fakhitah menikah dengan salah seorang musyrikin Quraisy yang nanti ketika Fathu Mekkah Fakhitah mengikrarkan dua kalimat syahadat, dalam arti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Praktis tentunya berpisah dengan suaminya yang kekeh dan bahkan mempertahankan kemusyrikannya. Berangkat beliau ke Madinah, dan dalam kurun waktu yang lama sesampainya di kota Madinah, tentunya jaraknya lama sekali tentunya, karena Rasulullah pernah melamarnya itu sebelum usia 25 tahun. Kemudian dakwah di kota Mekah, kemudian ke Madinah. Dan waktu itu sudah kita katakan cukup lanjut usia Ummu Hanif, memiliki anak dan sudah tua. Kembali kedua kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Hanif. Kembali kedua kalinya melamar Ummu Hanif dan kembali pula Ummu Hanif menolaknya. Kembali Ummu Hanif tidak menerima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan jawaban yang mulia, beliau mengkhawatirkan pernikahannya hanya akan merepotkan Nabi karena dia sudah tua dan memiliki anak. Khawatir mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih untuk menjadi sahabiyah. Dan benar-benar menjadi seorang wanita yang mulia. Dan Ummu Hanif meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 46 hadis. Ummu Hanif meriwayatkan hadis 46. Kurang lebih demikian. Dan tentunya pahala jariah mengalir ke beliau, keutamaan dari apa yang beliau riwayatkan, karena setiap hari apa yang antum lakukan di antaranya merupakan riwayat Ummu Hanif, yaitu hadis salat duha. Hadis tentang salat duha. Nabi salat 8 rakaat kala itu diriwayatkan oleh Ummu Hanif. Diriwayatkan oleh Ummu Hanif dan banyak yang lainnya tentunya. Kemuliaan bagi beliau. Tidak menerima lamaran Nabi yang kedua kali karena tentunya melihat kondisi yang ada pada dirinya. Dan beliau lebih memilih menjadi sahabiyah jalilah rawiyatul hadis dan tentunya memiliki keutamaan yang demikian besar. Itu Ummu Hanif. Baik. Dan di sini pada jeda waktu berikutnya ada tawaran bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah Nabi yang mengawalinya. Perhatikan di sini, al-awwal yang pertama, perhatikan poin yang pertama. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi ats-tsaniyati tazawwaja بالسيدتي خديجة وهي التي خطبته. Perhatikan, بعد setelah rujuihi kepulangannya, yaitu kepulangan Nabi, kata ganti ha kembali kepada Nabi, bi syahraini dari jarak dua bulan, min safratihi tsaniyati dari safarnya yang kedua. Ingat, safar pernikahan yang kedua, dia memperdagangkan, atau begini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdagangkan perniagaannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Tazawwaja bisayyidati Khadijah, menikahlah Nabi bisayyidati dengan sosok wanita yang mulia Khadijah, yang bernama Khadijah radhiyallahu taala anha, wa hiya allati khatabathu, dan dialah Khadijah allati yang khatabathu, melamarnya. Baik, perhatikan poin ini, subhanallah. الطيبين للطيبات. Maka mengawali sebuah harapan untuk memasuki kehidupan yang baru, pernikahan, dengan sebuah dambaan dan harapan ingin mendapatkan pasangan yang baik. Selain doa antum, doa kita adalah memperbaiki keagamaan kita, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya dengan juga kita memperbaiki diri kita, Allah akan pertemukan yang seimbang atau yang sama. Kita berharap at-tayyibina lit-tayyibat Allah wujudkan dalam kehidupan ini. Dan di sini subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah yang besar. Pasangan atau istri yang memiliki kemuliaan, memiliki apa yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam memberikan pilihan, dalam memberikan sifat-sifat yang hendaknya kita nikahi. Perhatikan, nasab ada pada beliau, nasab yang mulia. Harta, beliau adalah hartawan, wanita yang kaya. Jamal, kecantikan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dzati syarafin wa jamal, beliau adalah wanita yang mulia dan cantik. Dan yang paling utama yang ketiga, agama. Khadijah radhiyallahu taala anha sudah dijuluki sebelumnya wanita yang afifah, wanita yang menjaga kehormatannya. Pebisnis, coba perhatikan, tapi tidak keluar dari rumahnya. Wanita yang berniaga tapi tidak keluar daripada rumahnya, memperkerjakan orang. Coba kalau ini diperhatikan oleh para wanita, walhamdulillah ya, sudah mulai banyak dan sekarang dan lebih mudah tentunya ya, untuk para wanita bekerja di rumah, masya Allah, di dunia maya lebih mudah. Nah, baik, empat sifat yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan poin yang paling penting tentunya, fadfar bidzatid din. Utamakan wanita yang benar-benar memiliki agama. Di sini Khadijah radhiyallahu taala anha sebelumnya juga tentunya sudah mengenali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keadaan beliau, kondisi beliau masyhur di kalangan masyarakat Mekah. Terbagi ketika Khadijah mendapatkan sesuatu yang benar-benar lain daripada yang lain dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau berniaga, subhanallah, keberkahan itu melimpah. Keberkahan melimpah, keuntungan melimpah. Dan diceritakan kepadanya bagaimana yang dilihat oleh Maisarah perihal sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mendengarkan keutamaan Nabi ini, beliau mengutus. Coba bayangkan, wanita ada kalanya tidak berani untuk mengungkapkan secara langsung. Ada kalanya tidak berani untuk mengungkapkan secara langsung. Maka beliau ingin menyampaikan isi hatinya dengan perantara. Dan itulah yang juga diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa ketika memang seseorang memiliki apa yang ada dalam hatinya, sampaikan biar cepat selesai. Ketika diterima, alhamdulillah, tidak diterima, qadar Allah, bersabar. Jangan menimbun yang akan menjadikan seorang itu gila atau stres atau tidak menjaga kehormatan. Orang kalau sudah jatuh kasmaran itu mengerikan. Walaupun Al-Imam Ibnu Qayyim membagi kasmaran itu ada dua, madzmum dan mahmud, yang tercela dan yang baik. Yang tercela madzmum dan ada yang mahmud, yang baik. Diuraikan oleh beliau, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Khadijah ketika mendengarkan langsung menyampaikan harapannya melalui seorang wanita Nafisah yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan harapan dan keinginan daripada Khadijah untuk menikah dan memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pasangannya. Para ulama tentunya yang berkaitan tentang umur, di sini nanti kita akan bahas pada poin yang kedua, memang terjadi silang pendapat, tetapi yang paling penting karakter mulia itu ada pada Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan subhanallah, Khadijah radhiyallahu taala anha karena kecintaannya yang benar-benar jujur, dia memberikan pengorbanan untuk suaminya. Sebelum dakwah dan setelah dakwah. Bahkan sepanjang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, beliau tidak pernah menikahi wanita yang lainnya. Sepanjang beliau menikah bersama Khadijah, tidak pernah menikah dengan wanita yang lainnya. Melihat bagaimana kegigihan, jiwa yang besar, kesabaran, maka dalam bahasa kita sangat terpukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa kita tentunya, dan beliau jalan dengan penuh kesabaran di saat beliau sangat-sangat membutuhkan keberadaan Khadijah di sampingnya, qadarullah wafat. Dan juga pamannya Abu Talib wafat. Makanya Khadijah radhiyallahu taala anha, subhanallah, seorang wanita yang Allah pun sangat mencintainya dan memujinya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam Allah subhanahu wa taala. Aqri biha salam min rabbiha. Oh, kama qala. Sampaikan salam Allah kepadanya dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Khadijah radhiallahu ta'ala. Yang sehingga kita mengingat nanti ketika Aisyah radhiallahu ta'ala anha telah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengkisahkan dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma ghirtu min imra'atin ma ghirtu min Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Aku tidak pernah cemburu dengan amat sangat terhadap wanita yang lainnya melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah. Dalam keadaan Khadijah telah wafat. Ingat, Nabi menikah dengan Aisyah kapan? 3 tahun sepeninggal siapa? 3 tahun sepeninggal wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baru menikah dengan Aisyah dalam usia belia, sehingga kecemburuan, api kecemburuan itu subhanallah demikian besar, sebagaimana beliau sendiri ungkapkan, maghirtu, tidak pernah aku cemburu, atau aku tidak memiliki kecemburuan melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah, min kasrati dzikriha, karena teramat sering Nabi itu menyebut-nyebut Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan disebut-sebut kemuliaannya. Kana minha, kana min... Sebutkan oleh Nabi. Dan memang subhanallah, hanya dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Nabi memiliki keturunan. Bukan dari yang lainnya. Dari istrinya. Ada dari budaknya, tetapi wafat. Yaitu Ibrahim dari Mariyah Al-Qibdiyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dari Khadijah tentunya memiliki beberapa anak. Nah, yang pertama siapa namanya? anak Nabi? Hah? Al-Qasim. Naam. Al-Qasim. Barakallahu fiik. Wafat di usia belia. Ada yang menyatakan usianya itu sudah bisa menunggang kuda. Anak kecil tapi sudah mulai masa, katakan belum balig tentunya, masih belia, wafat. Nah. Barakallahu fiik. Qasim, yang beliau mengambil kunyah dengan Abdul Qasim. Taib. Yang kedua, antum, akhlatwi, sebutkan putri-putri Nabi. Nah, secara urut, secara urut, anak Nabi enggak banyak. Berapa anak Nabi? Anak Nabi berapa? Hah? Coba sebutkan posisi yang pertama, kedua, ketiga. Antum hafal, ya? Posisi gelandang kanan Real Madrid siapa, gelandang kiri siapa, penyerang siapa, antum hafal. Tapi keluarga Nabi antum harus lebih hafal tentunya. Posisi pertama siapa yang sulung? Yang perempuan. Baik, yang perempuan yang pertama siapa? Siapa yang pertama ya, Kwan? Khadijah? Ruqayyah? Salah. Fatimah? Salah. Tinggal Zainab ya. Warakallahu fiik. Dan Ummu Kulthum. Hafal antum urutannya. Ulangi lagi. Yang pertama siapa? Zainab. Zainabun. Kemudian yang kedua? Ruqayyah. Yang ketiga? Yang ketiga? Ummi Kulthum. Yang ketiga siapa? Ummi Kulthum. Nah. Baik. Yang keempat? Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna wa 'anil sahabati ajma'in. Ini empat putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat-empat putri Nabi kisahnya menakjubkan. Menakjubkan. Khadijah sangat menakjubkan. Demikian pula putri-putrinya mengikuti karakter ibundanya. Bagaimana Zainab dalam mempertahankan cintanya terhadap suaminya yang sudah kafir bahkan. Bertahan. Ketika suaminya ditahan, suaminya Zainab, Zainab ini putri Nabi, untuk membebaskan, diberikan perhiasannya sebagai apa? Jaminan untuk pembebasan suaminya. Yang mana perhiasan ini adalah milik Khadijah yang dihadiahkan kepada Zainab dari pernikahannya. Subhanallah, mempertahankan kisah yang ajib Zainab. Disebutkan dalam hadis. Belum lagi barakallahu fiik Ruqayyah, belum lagi Ummi Kulthum, belum lagi Fatimah, kisah wanita-wanita yang hebat ahlul jannah. Dan kesemuanya wafat sebelum Nabi wafat, kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah. Kapan wafatnya Fatimah? 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis. Yang mana waktu itu beliau dibisikkan menangis, kemudian bisikan berikutnya beliau tersenyum, dan beliau tidak mengabarkan sampai Nabi wafat. Kemudian Aisyah datang perihal bisikan yang disampaikan, maka beliau menjawab. Yang menjadikan beliau menangis karena beliau akan wafat. Yang menjadikan beliau tertawa karena beliau akan menyusulnya, menjadi wanita yang pertama yang menyusulnya. Nah, radhiyallahu ta'ala anha. Kesemuanya dari Khadijah. Kesemuanya dari siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wajar apabila Nabi senantiasa, sebagai kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menyebut-nyebut beliau sehingga muncul kecemburuan. Baik. Perhatikan di sini ba'da ruju'ihi. Kata-kata ba'da, kita kembali ke fawaid lughawiyah, kata ba'da hafalkan saja bahwa setelah kata-kata ba'da maka kata benda dan kata sifat yang tersebut setelahnya itu dikasrohkan. ba'da ruju'ihi. Ba'da ruju'ihi. Dan ingat, kata-kata rujuk itu artinya apa? Rujuk apa? Rujuk kepulangan. Ingat, antum jangan masukkan perasaan dalam memahami kosakata sesuai dengan bahasa Indonesia. Kan kita katakan isim, kata benda. Kok kenapa dikatakan kata benda? Ini kan kata membeli makna kerja. Rujukkan pulang. Jangan masuk seperti itu. Kita masuk kepada polanya. Masuk pola. Yang mana kata-kata rujuk ini bukan dalam bentuk kata kerja. Kata kerja sudah paten. Dengan apa yang telah antum fahami dalam ketentuan ilmu sharaf, bagaimana bentuknya, bagaimana susunannya, konstruksi huruf itu sudah diletakkan pada molnya. Fa'ala, roja'a. Beri kalau timbangannya fa'ala, itu fi'il, itu kata kerja. Tapi kalau dikatakan fi'lan, walaupun maknanya kata kerja, tapi kalau sudah keluar dari molnya ini, dari konstruksi kata kerja, maka itu katakan ismun. Dikatakan apa? Ismun. Kadang-kadang lah yang menyulitkan sebagian ikhwan, ini isim. Ada yang berulang kali bertanya, kenapa kok isim? Ini kan pulang. Kok dikatakan isim, kata benda? Jangan mengembalikan kepada maknanya. Kembalikan kepada konstruksi susunan hurufnya. Dan susunan huruf kembalikan kepada apa tadi? Kepada molnya. Fa'ala. Oh, kalau fa'ala ini kata kerja. Tapi kalau sudah ada tanwin, nah perhatikan, kalau sudah ada kata tanwin, atau memakai molnya itu molnya isim, maka dia dikatakan isim walaupun maknanya kata kerja. Walaupun maknanya apa? Kata kerja. Roja'a, pulang. Rujuk, kepulangan. Kalau sudah isim, ingat, kalau sudah isim, maka dia menerima semua tanda-tanda isim. Itu pasti. Kalau sudah isim, berubah menjadi isim, maka dia menerima semua tanda-tanda isim yang antum pelajari dalam ilmu nahwu. Atau yang insya Allah menjadi poin yang pertama yang nanti akan antum kaji di kitab Muqaddimah Jurumiyah. Insya Allah. Siap ikut semua insya Allah ya? Daurah Jurumiyah? Nah, dengan Ustaz Mukhlis insya Allah sepekan lagi. Baik. Ba'da ruju'ihi. Maka di sini rujuk itu kita kasrahkan karena terletak setelah kata ba'da. Kenapa demikian? Itu nanti urusan nahwu. Yang penting kita tahu saja karena kita hanya belajar membaca. Bisyahraini. Coba perhatikan bisyahraini ada ba. Juga demikian isim dan kata atau kata benda, kata sifat yang terletak setelah bi juga dikasrahkan. Bisyahraini. Bisyahrain. Mungkin antum bertanya, loh, bagaimana kasrahnya? Syahrain itu artinya dua bulan. Dua bulan. Perubahan ke kasrah itu merubah, ingat kemarin sudah kita sampaikan kepada antum, bahwa kata tunggal yang akan dirubah menjadi sebuah kata yang berjumlah dua, kitabun, satu buku. Ketika kita katakan dua buku, kemarin kita sampaikan ditambah apa? Ditambah apa? Al-alifu. Dan ada tambahan nun di belakangnya. Kitabani. Ingat, tambahannya alif dan nun. Kitabani, semuanya. Untuk yang berjumlah dua, untuk yang berjumlah dua, untuk merubah kata supaya berjumlah dua, itu semuanya beraturan. Aturannya apa? Cukup dengan apa yang kita sebutkan tadi. Tidak ada yang, ingat karena perubahan itu ada kata, ada kalanya beraturan dan tidak beraturan. Tapi kalau berjumlah dua, kesemuanya beraturan. Dan aturannya gampang sekali. Tinggal dimasukkan alif dan nun. Kitabani. kitabun kitabani. Nah, kalau dimasuki min, dimasuki bi, dimasuki ba'da, maka alif tadi dirubah menjadi ya. Bisyahraini. Dirubah menjadi apa? Ya, bisyahraini. Kenapa demikian? Nah, itu nanti di ilmu sharaf, di bab i'lal namanya. Di bab i'lal. Tapi yang penting pokoknya, ya, ketika kata-kata syahrani, kalau yang dalam kitab kita tentunya, karena ini menunjukkan kata yang berjumlah dua, saat terlak setelah ba, bi, maka dimajrurkan. Caranya alifnya diganti ya. Berarti kalau kita katakan talibani dimasukkan min, bagaimana? Min talibaini, min talibaini. Kitabani min kitabaini, gampang. Itu seterusnya beraturan. Yang memang agak membutuhkan perjuangan itu ketika kita belajar jamak, karena jamak ada susunan yang dikatakan tidak beraturan. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan ini yang perlu dihafalkan. Yang beraturan ini tinggal dimasukkan apa yang memang harus dimasukkan dari ketentuannya. Baik. Ats-tsaniyah. Insyaallah ini ketiga kali kita sampaikan agar antum, saya ulangi terus biar antum hafal dan nempel. Mau berulang 10 kali, 100 kali di kitab ini akan saya ulangi terus agar antum nempel. Nah, ats-tsaniyah, kata-kata ats-tsaniyah kemarin untuk menunjukkan apa? Sebuah predikat, kata. Kalau dalam bahasa Indonesia, satu itu kata hitung, kata bilangan. Tapi ketika ini menunjukkan predikat, yang pertama dijadikan yang pertama, yang kedua. Kalau dalam bahasa Inggris juga demikian, ingat, one menunjukkan bilangan, tapi ingin menunjukkan predikat, first. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, sangat gampang. Tinggal dimasukkan ke barah molnya. Molnya apa kemarin? Fa'il. Fa'il. Tidak keluar dari kata itu. Fa'il. Umpamanya, yang kedua atau yang ketiga berarti apa? Salithun. Fa. Sa. Li. Li. Sali. Lun, fa'ilun. Lun berarti tinggal apa di sini? Sun, salizun. Salizun. Mana ini? Ada pena ya? Spidol. Itu timbangannya. Semuanya. Semuanya. Thalithun, rabi'un, khamisun, seperti itu semuanya. Jadi tinggal dirubah, tinggal dirubah. Berarti kan timbangan untuk predikat kata fa. Nah, ini kita kemarin untuk menggampangkan ini namanya mol ya, untuk mencetak kata sehingga nanti kita bangun konstruksi huruf yang di situ kita bisa mengenali ya. Umpamanya salasatun, salasatun ini penyebutan bilangan, salasah tiga, kita ingin menyebutkan dia orang yang ketiga, dia anak yang ketiga, gampang. Ini namanya molnya ya, ini molnya, berarti kita tinggal masukkan salasah. Ah. Sama. Coba perhatikan. Perhatikan. Ini susunannya. Ah, sa. Kemudian ai. Ah, ini. Ai li, sa li. Sun. Tinggal di bawahnya. Semuanya rabi'un, sama tinggal diikuti seperti bangunan kata yang ada. Baik, kemudian kemarin saya ingatkan kepada antum, untuk tepat antum bisa menghitung hingga 1 juta cuma tinggal antum hafalkan 3 kemarin. Angka puluhan, ratusan, dan ribuan. Puluhan, ratusan, ribuan. Itu cukup. Jadi, kalau angka puluhan, biasanya, ishruna, thalathuna, ishrun ke atas. Kemudian, angka ratusan, mi'ah. Kata-kata mi'ah yang antum hafalkan. Kemudian kata ribuan, alf, seribu. Nah, itu sudah nanti tinggal gabungkan semuanya. Alf. Alf wa mi'ah, umpamanya. 100 ribu, mi'atu alfin. Nah. 100 ribu 1, mi'atu alfin wa wahid. Sudah, cukup. Asal antum hafal yang angka 1 sampai 10, itu sudah cukup. 1 sampai 10. Kemudian antum hafalkan bilangan puluhan, ratusan, ribuan. Asyur, mi'ah, alf. Selesai untuk menghafalkannya. Baik, berarti di sini perhatikan ats-tsaniyah. Ats-tsaniyah, tazawwaja bis-sayyidah Khadijah radallahu ta'ala anha. Tazawwaja, menikah, telah menikah. Kata-kata tazawwaja bi, ingat, kata-kata tazawwaja, menikah, ketika dikatakan dia menikahi fulan, diperlukan kata bantu. Diperlukan kata bantu. Maksudnya saya menikahi fulan. Kata bantunya adalah bi. Tazawwadtu bi fulanah. Tazawwadtu bi Khadijah. Ada kata bantunya. Makanya selalu kita ingatkan, menyusun kata upayakan wad'i. Artinya apa? Ikuti cara menyusun yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Jangan kita menganggap benar karena itu kosakatanya berbahasa Arab, tapi ternyata hal itu tidak wad'i, bukan susunan mereka. Makanya di antara cara untuk melatih memahami wad'i atau bukan wad'i, hafalkan kata bantu yang beriringan dengan kata kerja. Hafalkan kata bantu yang beriringan dengan kata kerja. Apa? Hafalkan kata bantu yang beriringan dengan fi'il, dengan kata kerja. Itu paling penting. Dan itu akan sangat membantu di dalam antum dialog atau menulis atau yang lainnya. Baik, ini yang bisa kita baca, satu poin. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.